الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد قال الإمام ابن القيم رحمه الله فصل في سياق مغازيه وبعوثه على وجه الاختصار فصل tentang peperangan Rasulullah yang beliau ikuti yang beliau lakukan وبعوثه dan utusan-utusan beliau ala wajhil ikhtisar, ini secara ringkas. Karena kalau mau diperhitungkan peperangan dan utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama beliau diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berperang itu sangat padat. Barakallahu fikum, sangat padat. Masya Allah. Wa kana awwalu liwa'in 'aqadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Hamzata bin Abdul Muttalib fi syahr Ramadan ala ra'si sab'ati ashhur min muhajirihi. Wa kana liwa'u wa kana liwa'un abyad. Dan bendera pertama yang dipasang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bendera yang beliau serahkan untuk Hamzah bin Abdul Muttalib di bulan Ramadan. Di awal bulan ke-17 dari hijrahnya Rasulullah. Yani 1 tahun lebih. Wa kana liwa'un abyad. Dan bendera beliau berwarna putih. Wa kana hamiluhu Abu Marthad Kannaz bin Husain Al-Ghanawi. Dan yang membawa bendera itu adalah Abu Marthad Kannaz bin Al-Husain Al-Ghanawi, Halifu Hamzah. Baik. Orang yang dipersaudarakan dengan Hamzah. Wabathahu fi 30 rajulan minal muhajirin khassah, dan diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa 30 rajula, 30 orang dari kalangan muhajirin secara khusus. Taib ya'taridu 'iran li Quraisy ja'at min asy-Syam, ya'taridu untuk menghadang kafilah dagang milik Quraisy yang baru pulang dari Syam. Wa fiha Abu Jabal Syam fi 300 rajulin. Dan ternyata padanya ada Abu Jahal bin Hisham bersama 300 orang. 30 dengan 300. Fabalagu Saifal Bahri min nahiyatil 'Ayus. Faltaqau wastafu alil qitali famasha mujadi Majdi bin Amr al-Juhani wa kana halifan lil fariqain jami'a bain haula'i wa haula hatta hajaza bainahum wa lam yaqtatilu. Sudah berhadapan-hadapan. Dan ini jarang kisah ini dikisahkan ulang, barakallahu fikum. Fabalagu Saifal Bahr, maka mereka pun sampai ke Saifal Bahr di tepi pantai di sisi tempat yang bernama Al-Ayus. Faqtatalu faltaqu wastaffu lil qital, maka mereka pun sudah siap-siap untuk berperang. 30 lawan 300. Famasya Majdi bin Amr Al-Juhani, maka berjalanlah Majdi bin Amr Al-Juhani wa kana halifan lil fariqain jami'a. Dan ternyata halif itu biasanya adalah orang yang diajak sumpah setia, saling menolong, saling membantu, membela antara satu dengan yang lainnya. Halif, taib, sumpah. Dari kata al-hilf, taib, halafa yahlifu, bersumpah. Ini halif, orang yang diajak bersumpah untuk saling membela, saling menolong, saling melindungi, apapun dan bagaimanapun. Ternyata majdi ini adalah orang yang dulunya taib dengan Hamzah, dengan taib orang-orang Quraisy juga, barakallahu fikum, dengan Abu Jahal. Bain haula wa hale hatta hajaza bainahum wa lam yaqtatilu, sehingga mereka dilerai oleh orang ini yang bernama Majdi, sehingga tidak terjadi peperangan. Karena tidak terjadi peperangan, jarang sekali disebutkan. Barakallahu fikum. ثم بعث عبيدة بن الحارث المطلب في سرية إلى بطن رابغ في شوال على رأس ثمانية أشهر من الهجرة. طيب. Kemudian بعث عبيدة بن الحارث المطلب. Rasulullah mengutus Ubaidah ibn al-Harith al-Muttalib fi sariyatin, sariyatin sekelompok pasukan. Baik, antara berapa? Sampai 190 lallahu sariyah, 40 kurang lebih. Ila batni Rabiq fi Syawal ala ra'si 18 ashhur min al-Hijrah. Baik. Setelah 8 bulan dari hijrah beliau, wa aqadalahu liwa'un abyad wa hamalahu Mistah bin Usasa, dan dibawa bendera ini oleh Mistah bin Usasa bin Abdul Muttalib bin Abd Manaf, wa kanu fi sittina minal muhajirina laysa fihim ansari, semuanya dari kalangan muhajir, tidak ada seorang pun dari kalangan ansari. Falaqiya Aba Sufyan bin Harb wa huwa fi 200 ala batni Rabil, sementara Abu Sufyan bersama dengan 200 pasukan di lembah Rabil, ala asyrati amyalin min al-Juhfah, sekitar 10 mil dari daerah yang namanya Juhfah. Wa kana bainahum ar-rami, mereka sudah saling memanah. Walam yasullu as-suyufa, sementara mereka tidak sempat menghunus pedang. Walam yastaffu lil qital, dan mereka pun tidak saling memasang pasukan berhadapan-hadapan untuk berperang. Wa inna makanat munawashah, mereka hanya saling memanah. Wa kana Sa'd bin Abi Waqqas fihim, di antara mereka pasukan kaum muslimin ini ada sahabat mulia Sa'd bin Abi Waqqas. Tayib, Sa'd bin Waqqas ini ma'ruf dengan doa yang makbul. Baik. Mustajabud doa, apapun yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapannya apapun yang dia minta. Barakallahu fiik. Sa'd bin Waqqas. Wa huwa awwalu man rama bi sahmin fi sabilillah, dan beliau adalah orang yang pertama kali memanah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma sarafal fariqani ala hamiyatihim. Kemudian dua pasukan perang ini masing-masing pulang. Qala ibn Ishaq wa kana alal qawmi Ikrimah bin Abi Jahl wa qadima sariyatu Ubaidah ala sariyati Hamzah. Baik. Delapan bulan samanya tak? Samanya tak asyarak bihatannya. Oh, apaan? Tadi ana sudah baca. Ala raksi sab'ati ashhur. Barakallahu bikum. Yang di atas tadi. Ketika Hamzah yang dijadikan pemimpin pasukan. Sab'ati ashhur. 6 bulan setelah hijrahnya. Sampainya di Beniyah. Kemudian ini 8 bulan. Masya Allah. Fasul thumma ba'da Sa'd bin Abi Waqqas ila al-Kharrar fi dil qa'dah ala ra'si 9 ashhur. Wa qalahu liwa'an abyad. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Sa'd bin Abi Waqqas ke negeri namanya Kharrar di bulan Dzulqa'dah di awal tahun, di awal bulan tis'at asyur, di awal bulan ke 9 dari hijrah beliau. Wa qad lahu liwa'an abyad, dan diikatkan untuknya bendera berwarna putih. Wa hamalahu al-Miqdad bin Amr, dan dibawa bendera ini oleh al-Miqdad bin Amr. Wa kanu 20 raqiban ya'tariduna 'iran li Quraisy. Wa kanu 20, mereka berjumlah 20 orang penunggang kuda untuk menghadang dari kapilah dagangnya orang-orang Quraisy. Wahida alla yujawiz al-kharrar fa kharaju ala aqdamihim. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan mereka untuk mereka tidak melewati tempat yang namanya Kharrar, maka mereka pun keluar dengan kaki mereka. Fakanu yakminuna bin nahari wa yasiruna bil lail. Kalau di siang hari mereka istirahat, tidak melakukan perjalanan, nanti malam baru bergerak. Hatta sabahul makana sabihata khamsin fawajadu al-ira qad marrat bil amsi. Hatta sabahul makan sabihata khamsin, sampai mereka barakallahu bikum di tempat itu di keesokan harinya di pagi hari, ternyata pasukannya orang-orang Quraisy sudah lewat dari kemarin di tempat itu. Jadi tidak terjadi peperangan. Tsumma ghaza binafsihi ghazwatal abwa. Ini baru 7 bulan dari sejak beliau diperintahkan hijrah dan sampainya ke kota Madinah, beliau sudah mengirimkan syariah-syariahnya. Tsumma ghaza binafsihi. Coba perhatikan, hampir setiap bulan. Tsumma ghaza bi nafsihi ghazwatal abwa wa yuqalu laha waddan. Beliau sendiri ikut perang di daerah Abwa, atau disebut juga dengan nama lain Waddan, wa hiya awwalu ghazwatin ghazaha bi nafsihi. Ini perang pertama yang beliau ikuti sendiri. Dan disebutkan perang walaupun tidak terjadi peperangan. Paham barakallahu fikum. Tetap disebutkan perang ghazwatu fulan, ghazwatu fulan, walaupun tidak terjadi peperangan. Wa kanati safar ala ra'si 12 syahra. Dan pada saat itu bertepatan dengan bulan Safar, di awal 12 syahran min muhajirihi. Barakallahu fikum. Pas 1 tahun dari sejak hijrahnya beliau. Wa hamala liwahu Hamzah ibnu Abdul Muttalib, ibnu Abdul Muttalib, yang membawa bendera beliau adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Wa kana abyad, warnanya putih. Wastakhlafa 'alal Madinata Sa'ad bin Ubadah, dan beliau memerintahkan untuk mewakili beliau, menggantikan beliau di kota Madinah, Sa'ad bin Ubadah. Wa kharaja fil muhajirina khassatan ya'taridu 'iran li Quraisy. Beliau keluar bersama dengan muhajirin, khusus tidak ada orang Ansar, untuk menghadang kelompok atau kapilah dagangnya orang Quraisy. Falam yalqa ahada, ternyata tidak ditemui siapa-siapa. Wa fi hadhil ghazwa wadi', wadi' makhshi. Wa fi hadhil ghazwa wadi' makhshi bin Amr ad-Damri wa kana Wadin, ada. Di situ ada. Cetakan lain mungkin. Wada'. Wa fi hadhihi al-ghazwa wada'a Makhshiyah bin Amr ad-Damri wa kana sayyida bani Damra fi zamanihi ala alla yaghzu bani Damra wa la yaghzuhu. Muwada'ah itu melakukan perjanjian, perjanjian damai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Bani Damrah di zaman itu, untuk mereka tidak memerangi Rasulullah dan Rasulullah tidak memerangi mereka. Wa alla yukhiru alaihi jam'a, dan tidak membantu siapapun yang memerangi Rasulullah. Wa la yu'inu alaihi aduwa, tidak membantu musuh. Wa kataba bainahu wa bainahum kitaban, ditulis perjanjian untuk tidak saling memerangi. Wa kanat ghaibatu 15 lailah, Perjalanan beliau sampai kembali itu selama 15 hari. Barakallahu fikum. Faslun thumma gaza Rasulullah SAW buwata fi syahr Rabi'il Awal. Ini hampir-hampir tidak pernah kedengaran oleh kita dan kita ketahui peperangan-peperangan ini. Taunya ya perang Badar, perang Uhud, ya kan, cuma perang-perang yang terkenal. Tapi seakan-akan Rasulullah tidak pernah perang kecuali ya itu-itu saja. Padahal senantiasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar. Faslun thumma ghaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buwata fi syahr Rabi'il Awal wa ala ra'si 13 syahra min muhajirihi. Coba lihat, hampir setiap bulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar ke negeri yang namanya Buat di bulan Rabi'il Awal wa ala ra'si 13 syahra. Sejak 3 bulan dari hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hamala liwa'ahu Sa'd ibn Abi Waqqas wa kana abyad wastakhlafa 'ala al-Madinati Sa'd ibn 'Ad. Baik. Yang membawa bendera beliau adalah Sa'd ibn Abi Waqqas. Baik, dan yang menggantikan beliau adalah Sa'd ibn 'Ad. Wa kharaja fi 200 min ashabihi. 200 orang ya'taru bi'ira li Quraisy fiha Umayyah bin Khalaf al-Jumahi. Di kabilah Quraisy ini ada Umayyah bin Khalaf al-Jumahi. Wa mi'ati rajulin min Quraisy bersama dengan 100 orang dari kalangan Quraisy. Wa alfani wa 500 ba'ir. Mereka membawa 1200 1100. Alfani 2000 wa 500 2500. 2500 unta. Fabalagha Buwat wa huma jabalani far'ani asluhuma wahidun min jibali Juhaina. Sampai ke negeri yang namanya atau tempat yang namanya Buat, dan ini adalah nama untuk dua gunung yang sebenarnya adalah satu, cuma dia bercabang. Mimma yali tariq Syam wa baina Buat wal Madinati nahu arba'at burud falam yalqa kaidan faraja'ah. Barakallahu fikum. Ternyata beliau tidak mendapati pasukan itu atau kabilah itu sehingga beliau harus kembali. Tsumma kharaja ala ra'si 13 syahran Tayyib bin Muhajirihi yatlubu Kurz bin Jabir al-Bihri. Kita di awal bulan ke-13 barakallahu fikum dari hijrah beliau, beliau keluar untuk mengejar Kurz bin Jabir al-Bihri. Wa hamala liwa'ahu Ali bin Abi Talib. Yang membawa bendera pada situ adalah Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Wa kana abyad wastakhlafa al-Madinati Zaid bin Harithah. Dan dijadikan sebagai pengganti beliau adalah Zaid bin Harithah. Wa kana Kurz atau Kurz qad aghara ala sarhil madinati fastaqahu wa kana yar'a bil hima. Fatarabahu Rasulullah SAW hatta balaga wadiyan yuqaw lahu Safwan min nahiyati Badr wa fatahu Kurz wa lam yalhaqhu faraja ila al Madinah. Kurz ini atau Kurz ini qad aghara ala sarhil Madinah, dia telah menyerang ternak barakallahu fikum Madinah. Fastaqahu, dan dia mengambil yakni barakallahu fikum milik kaum muslimin ternak-ternak itu yang digembalakan di hima. Sebagaimana dalam hadis inna likulli malikin hima wa inna himallahi maharimuhu. Setiap raja penguasa itu ada hima. Hima itu adalah wilayah milik pemerintah. Yang dijaga. Barakallahu fikum. Dan tidak boleh ada seorang pun yang mengembalakan gembalakannya di wilayah itu kecuali unta-unta atau ternak-ternak milik kerajaan atau milik penguasa. Milik kerajaan lah pokoknya. Apakah itu unta sedekah? Barakallahu fikum. Apakah itu unta zakat? Apakah itu adalah yakni pemberian barakallahu fikum ke pemerintah? Maka diternakkan di wilayah itu, hima namanya. Barakallahu fikum. Unta-unta pribadi, kambing-kambing pribadi milik orang per orang tidak boleh digembalakan di tempat ini. Ini khusus untuk unta yang dimiliki pemerintah untuk kepentingan kaum muslimin sendiri. kuda-kuda perang, barakallahu fikum, pokoknya milik pemerintah. Ah, ini yang diserang oleh orang ini barakallahu, diambil. Fatarabahu Rasulullah hatta balaga wadiyan yuqalahu Safwan. Akhirnya dikejar mereka sampai beliau ke tempat yang namanya Wadi Safwan min nahyati Badr, dekat Badr. Dan ternyata orang ini sudah tidak ada lagi, tidak didapati oleh Rasulullah dan pasukannya, sehingga beliau pun kembali ke kota Madinah. Fasrun thumma kharaja Rasulullah SAW fi Jumadil Akhirah ala ra'si sanati 10 syahra. 16 syahra, 16 syahra. Wa hamala liwa'ahu Hamzah bin Abdul Muttalib. Kemudian keluar lagi di bulan Jumadil Akhir, di awal di bulan sitati ashur, di sitati ashur di 16, di bulan ke-16 dari hijrah beliau. Dan yang membawa bendera beliau, beliau adalah Abdul Hamzah bin Abdul Muttalib. Wa kana abyad wa istakhlafa fi alal madinah Aba Salamata bin Abdul Asad al-Makhzumi. Kemudian beliau mengangkat, menjadikan Abu Salamah sebagai pengganti beliau di kota Madinah. Wa kharja fi khamsina wa mi'ah, 150 orang pasukan. Wa yuqalu fi mi'ataini minal muhajirin, ada yang mengatakan 200. Walam yukrih ahadan alal khuruj, dan dia tidak pernah memaksa siapapun untuk keluar. Wa kharaju ala 30 ba'iran ya'taqibunaha, beliau membawa serta dalam peperangan ini 30 ba'ira, 30 ekor unta, saling bergantian naik antara satu dengan yang lainnya. Sekali si fulan naik, setelah itu gantian si fulan naik. Hagan iran ya'tariduna iran li Quraisy dhahibatan ila Syam, untuk mencegat kabilah dagangnya orang-orang Quraisy yang lagi mengarah ke Syam dari Makkah. Waqad kana ja'ahul khabaru bi fusuliha min Makkah tabiha amwalun li Quraisy. Karena telah sampai kabar ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka telah keluar dari kota Makkah membawa harta yang sangat banyak. Karena orang-orang Makkah, ya, kebiasaan mereka dan hirfahnya mereka, pekerjaannya mereka adalah dagang. Dagang ke Syam, setelah itu ke Yaman. Ha, demikian seterusnya. Kenapa? Karena dari dulu memang mereka adalah orang-orang Yaman yang senantiasa bolak-balik ke Syam. Sampai Makkah terbentuk, ya, dari mereka itu juga. Antum ingat kisahnya siapa? Ismail barakallahu fikum dengan ibunya yang diletakkan oleh Ibrahim alaihissalatu wassalam. Orang-orang barakallahu fikum Yaman yang senantiasa bolak-balik ke Syam, pas dekat dengan tempatnya Ismail yang telah muncul padanya mata air Zam-Zam, mereka mengatakan laqad kana ahduna fi hadzal wadi wa laysa fihi ma. Sekian lama kita di sini ini, dari dulu-dulu lewat terus di sini lewat-lewat, kita tidak pernah kita ketahui kalau di sini ada air di Makkah. Tapi ini burung menunjukkan ada air. Tidak bisa dipungkiri, ini burung menunjukkan di bawahnya ada air, muter-muter di atas dia mesti ada di bawah. Ini pertanda, penanda bagi mereka kalau di sana ada air, ada burung di atasnya, berarti di bawah burung itu ada air. Karena di sana itu sangat susah air, begitu ada air di situ muter-muter burung. Bergantian hewan-hewan datang ke sana. Barakallahu fikum. Kelincinya, dubuknya, macam-macamnya. Barakallahu fikum. Maka mereka pun mengutus dua orang lari mencari tempat itu. Ternyata mereka dapati bahwa di sana ada air memang, tapi ada seorang ibu bersama dengan bayinya. Akhirnya mereka minta izin untuk tinggal di sana, hidup bersama. Kata Ummu Ismail, "Naam, silakan. Silakan kalian tinggal di sini, tapi air ini milik saya." Air ini milik saya. Enggak apa-apa. Yang penting berbagi. Barakallahu fikum. Ummu Ismail berbagi airnya, mereka pun memberikan kebutuhan-kebutuhan ke Ummu Ismail. sampai Ismailnya besar. Dan terjadilah apa? Pemukiman dan semakin hari semakin besar, semakin luas. Nah, kebiasaan ini yang berlanjut terus sampai di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ke Syam, ke Syam, ke Yaman. Liila bi Quraisyin ila bihim rihlatas syita'i was-sayyib. Faly'budu rabb hadzal bait alladzi atamahum min ju'in wa amanahum min khauf. Ini musim panas dan musim dingin mereka harus keluar untuk melakukan perjalanan dagang. Kita teruskan barakallahu fikum. Pada saat ini tidak ada yang seseorang pun yang dipaksa untuk ikut berwakharaju ala 30 ba'ira. Warkana ja'ul khabar bipusulihim mimma bipusulihim min Makkah fiha amwalu li Quraisy. Telah datang kabar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa orang Quraisy baru saja keluar meninggalkan kota Makkah membawa harta benda yang sangat banyak untuk mereka perdagangkan. Tabalagha al-Usyairah wakila al-Usyairah bil mad wakila al-Usyairah al-Usyairah bil muhmalah, muhmalah tidak ada titiknya, wahia nahiyatun nahiyatu yambu wa baina yambu wal madinah tis'atu burd fawajal ba'i fawajal 'ira qad fatathu bi ayyam. Sampai ke tempat ini ternyata kafilah dagang itu sudah lewat dari kemarin atau beberapa hari yang lalu. Wa hadhihi al-'ir allati kharaja fi talabiha hina raja'at minasyam. Taib. Dan kafilah dagang inilah yang akan nantinya dicegat sepulangnya dia dari Syam. Wa hiya allati wa'adahu Allahu iyyah. Di gara-gara inilah nantinya terjadi perang Badr. Barakallahu fiik. Awil muqatalah wa dadu syaukati wa wafalahu bi wa'dihi wa fi hadhihi al-ghazwah wa'ada abani Mudlij wa hulafa'ahum min bani Dhamrah. Di peperangan ini dalam perjalanan ini juga beliau melakukan perjanjian damai dengan bani Mudlij dan orang-orang yang bersekutu dengan bani Mudlij dari bani Dhamrah untuk tidak memerangi Rasulullah dan Rasulullah tidak memerangi mereka. Qala Abdul Mu'min Ibnu Halaf Al-Hafidh wa fi hadhihi al-ghazwah kanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aliyan Aba Turab. Di peperangan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi kunyah barakallahu bikum Ali bin Abi Thalib bin Abu Turab. Wa laysa kama qal, dan tidak seperti itu yang sesungguhnya. Fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam namakannahu Aba Turab ba'da nikahihi Fatimah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi kunyah Aba Turab untuk Ali bin Abi Thalib setelah menikah dengan Fatimah. Wa kana nikahu ba'da Badr, sementara nikahnya dengan Fatimah itu setelah perang Badr. Fa innahu lamma dakhala 'alaiha wa qala aina ibnu ammiki. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah menikahkan Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib, Rasulullah masuk menemui Fatimah sambil bertanya, "Aina ibnu ammuki?" Ibnu ammiki, di mana anak pamanmu? Qalat kharaja mughadiban, keluar dalam kondisi marah tadi. Keluar dari rumah dalam kondisi marah. Barakallahu bikum. Ya, namanya keluarga, barakallahu bikum. Ada saja perkara-perkara, permasalahan-permasalahan yang menjadikan kondisi kurang nyaman antara satu dengan yang lainnya. Barakallahu bikum. Kondisi kurang nyaman antara satu dengan yang lainnya, dan ini butuh, barakallahu bikum, butuh penyelesaian, barakallahu bikum, butuh penyelesaian, karena tidak ada satu rumah tangga kecuali ada masalah yang menghampirinya sehingga terjadi ketidaknyamanan di dalam rumah tangga. Barakallahu bikum. Ini suatu yang adi, suatu yang biasa. Barakallahu bikum. Tinggal bagaimana penyelesaiannya, itu saja. Baik. Tapi selama orang saling mempercayai antara satu dengan yang lainnya, saling percaya, baik. Ada thiqah istilahnya. Ada thiqah dan husnudzan ketika terjadi akad nikah. Dari mana thiqah indah husnudzan ini? Ini buah atau konsekuensi dari pilihan Anda memilihnya sebagai pasangan. Ketika Anda memilihnya dengan standar yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tungkahul mar'atu li arba. Perempuan itu dinikahi karena empat, li jamaliha, wali hasabiha, wali maliha, wali diniha. Fadfar bidatid din taribatiyadak. Baik. Perempuan itu dinikahi biasanya karena empat perkara, karena kecantikannya, karena hartanya, karena keturunannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah agamanya. Kalau tidak, maka engkau celaka. Maka ketika kita menjatuhkan pilihan kita ke pasangan kita, laki pasangannya perempuan, perempuan pasangannya laki-laki, cocok, sepakat dengan standar yang dia jalankan sesuai dengan standar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika terjadi akad, maka thiqah wa husnudzan ada pada kedua-duanya. Mesti sang suami menganggap istrinya saleha dan sang istri menganggap suaminya saleh. Amin, terpercaya. Barakallahu fikum. Amin, terpercaya. Cuman barakallahu fikum, dalam kehidupan ini ada saja perkara yang menjadikan orang lupa, lalai, teledor. Barakallahu fikum, kondisi jiwa hati yang terkadang berubah-berubah, sehingga di saat-saat inilah muncul terkadang yang namanya masalah. Baik. Salah paham antara satu dengan yang lainnya. Barakallahu fikum. Maka perlu diperbaiki. Perlu diperbaiki, ditanggulangi, dan jangan dibiarkan berlarut-larut. Bahasa orang Manado maraju. Jadi, maraju jangan lama-lama. Barakallahu fikum. Baik. Maraju jangan lama-lama. Kalau ada yang meraju, mesti ada yang babuju. Nah, begitu. Tip. Dan jangan apa? Menjadikan masalah itu semakin besar dan besar. Barakallahu fikum. Meraju kemudian satunya membuat masalah lagi sehingga memicu permasalahan lebih besar dan lebih besar. Tip. Mestinya ketika ada permasalahan dalam rumah tangga, diselesaikan secepat mungkin sebelum masalah itu menjadi besar dan besar. Barakallahu fikum. Baik. Kita lanjutkan barakallahu fikum. Nanti menjadi nasihat pernikahan nantinya. Kalau kita lanjut. Baik. Di mana Ali ibnu ammuki? Ibnu ammiki di mana anak pamanmu? Qalat kharaja mughadiban. Dia tadi keluar dalam kondisi marah. Fajah ilal masjid fawajadahu muttaji'an fihi. Ini bau si orang soleh. Kalau marahan dengan istri, larinya ke musholah, larinya ke masjid. Barakallahu fikum. Tapi kalau orang-orang bejat, larinya ke tempat diskotik, larinya ke tempat apa? Minum-minum. Baku marah dengan istri, larinya ke tempat-tempat yang tidak bagus. Tapi kalau orang-orang soleh, baku marah dengan istri, oh rajin ke masjid dia. Barakallahu. Yang biasanya terlambat-lambat tuh, so pertama-pertama datang, bahkan lama-lama dia di masjid. Ternyata ada apa-apa di rumah. Barakallahu. Karena ketika masalah ada, itu rumah ibarat bara, susah mau tinggal di dalam, panas. Barakallahu. Tidak nyaman. Maka senantiasa di barakallahu fikum, disembunyi, jangan diekspos marajunya, dan marahnya jangan diekspos di media sosial. Barakallahu fikum. Ini maraju sadiki kong, komentar macam-macam dibuat di status. Kalau perlu jangan ada orang yang tahu masalah dalam rumah tangga, hatta mertua, hatta saudara, hatta siapa-siapa, supaya kalau sobatku baik gampang selesai urusan. ini masalah sadiki sudah sebar ke mana-mana, media sosial, lho, Facebook masuk. Sudah balik, oh masih berbulan-bulan cerita ini. Makuan orang kan. Riki so hamil ulang ini kong. Barakallahu fikum masih tersebar ke mana-mana, baku. Subhanallah. Baik. Ini jeleknya media sosial yang dijadikan untuk membongkar rahasia rumah tangga, barakallahu fikum. Membongkar rahasia rumah tangga dan rahasia kamar. Haram hukumnya, haram, haramun. Tidak boleh diceritakan ke siapa-siapa. Aina bu ammuki, di mana anak pamamu? Qala kharaja mughadiban faja'a ila al-masjid fawajadahu muttaji'an fihi. Kemudian Rasulullah SAW mendapati Ali bin Abi Thalib berbaring-baring di dalam masjid. Waqad lasiqa bihi turab. Sementara sudah kulitnya berlumuran dengan debu. Barakallahu fikum. Faja'ala yanfudhuhu anhu yaqul ijlis abaturab, ijlis abaturab. Barakallahu fikum. Ini mertua yang luar biasa. Bukan langsung ditendang. Nah, apa ini tambah perang dunia keampas tuh ini dia. So bukan tiga lagi. So lewat. Barakallahu fikum. Mestinya mertua ini menenangkan, membuat nyaman suasana. Jangan justru dia yang memanas-manasi. Walaupun dia tahu ada yang salah, tetap diusahakan upayakan agar supaya rumah tangga anak mantunya ini, anaknya sendiri ini tetap langgeng, bisa baik ulang. Hakat. Dengan lembutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ijlis ya abaturab. Ijlis ya abaturab. Baik. Ini bukan kunyah sesungguhnya, kunyahnya Abul Hasan. Barakallahu fikum. Kunyahnya Ali bin Abi Thalib adalah Abul Hasan. Abu Turab ini karena pada saat itu Rasulullah SAW melihat Ali bin Abi Thalib sudah berlumuran dengan debu, kasihan. Wahwa awwalu yawmin kunniya atau kunniya bihi Abu Turab, itu awal pertama. Tapi tetap beliau dipanggil dengan Abul Hasan, ya Abul Hasan. Faslun thumma ba'atha Abdullah ibn Jahsh al-Asadi ila Nakhlah fi Rajab. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Makasih selesai ini terlalu panjang barakallahu fikum. Kisah Rajab ini sebenarnya mantap ini sebenarnya barakallahu fikum. Sekarang pas kita bulan Rajab ya. Pas di awal bulan Rajab ya. Mantap. Baik. Rajab, Syaban, Ramadan. Kita berada di bulan Rajab awal, awal-awal bulan Rajab. ثم بعث عبد الله بن جهش الأسدي إلى نخلة في رجب على رأس السبعة عشر شهرا. طيب 14 bulan setelah hijrahnya beliau alaihi salatu wasallam ke kota Madinah, fi 12 rajulan minal muhajirin. 12 orang dari kalangan muhajirin, kullu ithnaini ya'taqibani ala ba'ir. Setiap orang gantian untuk satu ekor unta. Fawasalu ila batin nakhlah. Mereka telah sampai ke lembah Nakhlah. Yarsuduna iran li Quraisy, untuk mencegat kabilah dagangnya Quraisy. Wa fi hadhihi sariyati summiya Abdullah ibn Jahsh Amirul Mukminin. Dinamakanlah Abdullah ibn Jahsh sebagai Amirul Mukminin. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kataba lahu kitaba. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menulis untuknya surat. Wa amarahu Allah yamdura fihi hatta yasira yawmaini. Dan Rasulullah SAW memerintahkannya untuk tidak membaca surat ini sampai dia melakukan perjalanan dua hari. Tumayan turubihi. Kemudian boleh dia buka surat itu. Walamma fatahal kitabah wajadabhi idha nazarta fi kitabi hada famdi hatta tansila nakhla baina makkata wa ta'if. Kalau engkau sudah menulis ini, kalau engkau sudah membaca, membuka surat ini, maka teruslah engkau melakukan perjalanan sampai engkau berada di Nakhlah antara Makkah dan Taif. Fatar sudah biha Quraisyan wa ta'lam lana min akhbarihi. Dan kau hendaknya mengintai orang-orang Quraisy dan mencari kabar tentang mereka untuk kami. Faqala sam'an wa ta'ah. Maka sahabat itu pun mengatakan kami mendengar dan kami taat. Wa akhbara ashabahu bidzalika. Dan dia pun mengkhabarkan kepada sahabat-sahabatnya tentang surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta isinya. Wa bi annahu la yastakrihuhum. Fa man ahabba syahadata falyantahir wa man karihal maut falyarji'. Sekarang tidak ada paksaan. Siapa yang pengen mati syahid silakan terus berjalan, dan siapa yang takut mati silakan pulang. Perjalanan sudah sangat jauh. Wa ma'ana panahidun. Adapun saya tetap akan berangkat. Fama dau kulluhum, dan ternyata semuanya juga berangkat. Pala makana fitna biatna itariki awalla Sa'd bin Abi Waqqas. Taib. Awala Sa'd bin Abi Waqqas. Taib. Wa Utbah bin Ghazwan ba'iran lahuma kana ya'takhibanihi. Ternyata Sa'd bin Waqqas dengan Utbah, unta yang dia senantiasa bergantian menaikinya, itu tidak lagi kuat. Baik. Fatakhallafa fi talabihi, atau adalla lari hilang. Baik. Wa ba'da taib. Fatakhallafa fi talabihi wa ba'da. Wa ba'da Abdullah bin Jahsh hatta nazala bi Nakhlah. Famarra bihi 'airun li Quraisyin tahmilu zabiban wa adaman wa tijaratan fiha Amr bin Al-Hadrami wa Utsman wa Nawfal ibn Abdullah bin Mughirah wal Hakam ibn Kaysan fawalla taifawal taif maula apa maula bani Mughirah. Fatakhallafa fi talabihi. Wa ba'da Abdullah bin Jahsh hatta nazala bi Nakhlah. Wa ba'da. Dan semakin jauhlah Abdullah bin Jahsh hatta nazala bi Nakhlah, sampai mereka turun di tempat yang namanya Nakhlah. Famarrat bihi 'airun li Quraisy. Maka lewatlah di situ kelompoknya orang-orang Quraisy, tahmilu zabiban, membawa zabib, membawa kismis, wa adaman atau wa uduman, taib, wa tijaratan fiha amr fiha, dan bahan barang dagangan pada kafilah dagang ini ada padanya Amr bin Hadrami, Uthman, Nawfal bin Abdullah bin Al-Mughirah, wal Hakam bin Kaysan, maula bani Al-Mughirah. Fatashawara al-muslimuna wa qalu nahnu fi akhir yawm min Rajab, asy-syahrul haram. Maka kaum muslimin pun yang berjumlah berapa? 12 orang, berapa? Isna asyara rajulan, 12 orang. mereka musyawarah. Kita berada di akhir di bulan Rajab, hari atau bulan-bulan haram-haram kita berperang. Baik. Sudah kita belajar kemarin kan? Inna iddatasyuhurin dadlahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardha minha arba'atun hurum. 4 bulan. Baik, salatu mutawaliyah. Apa itu? Dzulqa'dah, Dzulhijjah dengan Muharram. Barakallahu fiikum. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian Rajab mudhar baina Jumadai wa Sya'ban. Kita ini berada di akhir bulan Rajab. Bulan Rajab termasuk bulan yang haram untuk kita berperang padanya. Dan bulan haram. Fa in qatalnahum intahakna asyahrul haram. Kalau kita perangi, kita serang mereka, oh kita berarti melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala di bulan haram ini. Wa in taraknahum al-laila dakhalul haram. Tapi kalau kita tidak serang sekarang, mereka masuk apa? Masuk ke tanah haram. Dua haram, haram waktu dan haram tempat. Sama-sama haram. Kalau kita biarkan nanti besoknya kita perangi, memang kita sudah keluar dari bulan haram, tapi masuk di tanah haram. Barakallahu fikum. Dilema, barakallahu fikum. Masya Allah. Intahakna syahrul haram wa intaraknahum al-lailah dakhalul haram thumma ajma'u ala mulaqatihim. Akhirnya mereka sepakat untuk menyerang. Para ma'ahduhum Amr bin al-Hadrami faqatalahu. Maka di antara para sahabat Rasulullah ada yang memanah, mulai memanah, dipanahlah Amr bin al-Hadrami dan mati. Wa asaru Utsman wal Hakam, dan ditanggunglah Utsman al Hakam. Wa aflata Naufal, Naufal pun lari. Thumma qarimu al-bil'iri wal-asirain. Thumma wal-asiraini. Kemudian sahabat ini, 12 orang ini datang kembali ke kota Madinah membawa unta-unta dan dua tawanan. Wa qad azalu min dalikal khums. Sementara mereka telah mengeluarkan khums. Wa huwa awwalu khumsin kana bil Islam, dan ini khums yang pertama. Wa awwalu qatilin bil Islam, orang pertama yang dibunuh dalam Islam. Wa awwalu asiraini bil Islam, dan dua tawanan yang paling pertama dalam Islam. Wa angkara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihim ma fa'al. Oh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling marah. Rasulullah tidak terima. Wastadda ta'annutu Quraisy wa inkaruhum dalik. Oh, Quraisy lebih marah lagi. Lah kalian ini katanya mengeluh-eluhkan haram Allah Subhanahu wa taala, kalian yang melanggarnya, masyaallah. Ini yang paling ditakutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa za'amu annahum qad wajadu maqalan. Mereka menganggap bahwa boleh jadi kaum muslimin sudah mendapatkan dalil tentang memboleh pembolehannya. Faqalu qad ahalla Muhammadun asyhurul haram. Baik. Atau mereka mendapatkan alasan untuk menghujat Rasulullah. Muhammad telah menghalalkan bulan-bulan haram. Washtadda 'alal muslimin dzalik. Akhirnya barakallahu fikum, ini menjadi berat di sisi kaum muslimin. Barakallahu fikum. Padahal yang melanggar cuma berapa orang. Hatta azallahu yasalunaka anil haram qitalin fihi. Kul qitalun bihi kabir wa saddun an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu akbaru 'indallah wal fitnatu akbaru minal qatl. Allah membela sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yasalunaka anil syahril haram. Mereka bertanya kepada engkau tentang bulan-bulan haram. Berperang di dalamnya. Kul kita lumpihi kabir. Katakan kepada mereka bahwa berperang di bulan haram memang dosa besar. Wasaduna sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil haram wa ikhraju ahli minhu akbaru indallah. Tapi menghalangi orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala, kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala, menghalangi orang dari Masjidil Haram, mengeluarkan orang dari Masjidil Haram, dari tanah haram, lebih besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal fitnatu akbaru minal qatl, dan kesyirikan lebih besar dosanya dari pembunuhan. Fitnah yang dimaksud di sini adalah apa? Asyirku billahi Subhanahu wa taala. Bukan yang dikatakan Rasulullah. Oh, fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Betul, no. Fitnah yang dimaksud di situ adalah fitnah apa? Fitnah asyirk billahi Subhanahu wa taala. Bukan fitnah yang ma'ruf di tengah-tengah kita. Oh, ngana apa fitnah pak kita ya? Al fitnah itu asyad bin al qatl. Wah, tidak bisa dijadikan dalil. Barakallahu fikum. Bukan tempatnya. Kita cuma sama sini sebarang. Kalau dihamdikasih Allah, ilah ilah.